Judul apa? Bukan yang pertama. Cici. Padahal lagu pertama. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang harus memperhatikan diriku ini? Sedangkan kau cuma teman biasa. Kau mampu mengobati lukaku selama diriku menderita. Sedangkan orang yang ku cintai tak pernah kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Di dalam kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai.